Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Nailul Roja Bisyari Safinatin Naja karya Syekh Ahmad Asyatiri rahimallahu ta'ala. Kita masuk pada rukun salat jenazah yang keempat adalah qiraatul fatihati, membaca al-fatihah. Al-makna artinya rukun salat jenazah yang keempat adalah membaca al-fatihah setelah salah satu takbir. Meskipun itu adalah takbir tambahan, yaitu tambahan lebih dari 4 takbir. Wal aula, dan yang lebih baik, al-fatihah ini adalah ba'dal ula, setelah takbir yang pertama. Fa'in akharoha anha, jika dia akhirkan ha al-fatihah anha dari takbir al-ula ila ma ba'da ghairiha, maka dia diakhirkan ila ma ba'da ghairiha, setelah yang lainnya, jaza taqdimuha ala dzikriha wa ta'khiruha anhu. Maka boleh mendahulukan, boleh mendahulukan hanya kembali ke al-fatihah, atau mendahulukan takbir ala dikriha daripada menyebutkan, atau mendahulukan al-fatihah ala dikriha dari ini banyak domirnya, kita lewati aja. Ya, intinya al-aula kaunuha ba'dal ula, bahasanya yang terbaik al-fatihah itu dibaca ba'dal ula, setelah takbir yang pertama. Fa'in ajaza anha, jika tidak mampu membaca al-fatihah atau bibadaliha, maka membaca badalnya. Bagaimana ketentuan badal al-fatihah? Al-mar fi arkani salati, ketentuan badal al-fatihah telah lewat di pembahasan tentang rukun-rukun salat. Kemudian yang kelima adalah as-salatu ala nabi, rukun yang kelima adalah salawat untuk nabi, ba'da thaniyati, setelah takbir yang kedua. Al-makna artinya, bahasanya rukun salat jenazah yang kelima adalah salawat untuk nabi setelah takbir yang kedua, wujuban wajib. Dan minimal salawat mengucapkan Allahumma salli ala Muhammadin. Wa akmaluha, dan idealnya salawat adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wa yusannu alhamdu qablaha wa du'a lil mu'minin ba'daha. Dan dianjurkan alhamdu, mengucapkan alhamdulillah sebelum salawat, dan doa untuk orang-orang yang beriman ba'daha, setelah salawat. Demikian juga menambahkan assalam laha untuk salawat inda ba'dihim, menurut sebagian ulama Syafi'iyah. Maka sebelum salawat dianjurkan untuk alhamdulillah, setelahnya kemudian ada doa lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Kemudian rukun yang keenam adalah mendoakan kebaikan, doa li, mendoakan kebaikan untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Artinya rukun salat jenazah yang keenam adalah mendoakan mayit bi khususihi, secara spesifik, wajib setelah takbir yang ketiga. Wa aqalluhu minimal doa adalah mayutlak alaih ismu doa, asalkan bisa disebut berdoa. Contohnya Allahummarhamhu, ya Allah sayangi dia. Dan doa untuk anak kecil sebagaimana orang dewasa menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, fala yakfi indahu, maka tidak cukup menurut Ibnu Hajar Al-Haitami mendoakan anak kecil dengan Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi. Ya Allah jadikanlah dia pendahulu untuk bapak dan ibunya. Dan seterusnya al-at yang akan disebutkan. Faqat cuma membaca ini saja tidak cukup menurut Ibnu Hajar Al-Haitami. Harus ada semisal Allahumma arhamhu. Sedangkan menurut Ar-Ramli itu sudah cukup. Wal akmal, dan yang sempurna doa yang diucapkan untuk semua baik dewasa atau anak kecil adalah yang artinya ya Allah ampunilah yang hidup di antara kami dan yang meninggal di antara kami, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kecil ataupun dewasa, laki-laki ataupun perempuan. Ya Allah siapa saja yang Engkau beri umur panjang di antara kami, maka berilah dia umur panjang di atas Islam. Dan siapa saja yang Engkau wafatkan di antara kami, wafatkanlah di atas iman. Ya Allah, janganlah Engkau cegah dari kami pahalanya, pahala karena mendapatkan musibah ini, dan janganlah Engkau sesatkan kami setelah kepergiannya. Wa yaqulu ma'a dzalika, dan di samping bacaan tadi ditambahkan fil kabir kalau mayitnya orang dewasa. Ya Allah, ini hambamu, anak dari dua hambamu, dia keluar dari kenyamanan dunia dan kelapangannya, dari orang yang dia cintai dan orang-orang yang dia cintai via di dunia, berpindah menuju kegelapan kubur. Wa ma huwa laqihi, dan semua yang akan dia jumpai, dia bersyahad la ilaha illa anta, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Engkau, semata Engkau, tiada sekutu bagimu, dan Muhammad adalah hambamu dan utusanmu, dan Engkau lah yang lebih tahu tentang dia dibandingkan kami. Rohidunnya di catatan kaki maknanya nasim rihiha. Angin-angin dunia. Kemudian Allahumma innaka nazala, innahu nazala bika, sesungguhnya dia singgah padamu dan Engkaulah sebaik-baik tempat yang disinggahi. Dan jadilah dia mengharap kasih sayangmu dan Engkau tidak berhajat untuk mengadabnya. Dan kami datang kepadamu rahibina ilaik, dengan mengharap padamu syafa'a lahu, memberikan syafaat dan doa untuknya. Ya Allah, jika dia adalah orang yang baik, maka tambahkanlah kebaikan untuknya. Jika dia orang yang jelek, orang yang buruk perbuatannya, maafkanlah dia. Walaqtihi, dan jumpailah dia dengan kasih sayangmu dan ridhamu. Waqihi, jagalah dia dari ujian di alam kubur dan siksa kubur. Lapakalah untuknya kuburnya. Wajafi al-ardha, jauhkanlah tanah dari dua sisi badannya. Jumpailah dia dengan kasih sayangmu, dengan sebab kasih sayangmu al-amna, berikanlah kepadanya rasa aman dari azabmu, sehingga Engkau membangkitkannya dalam keadaan aman menuju surgamu dengan kasih sayangmu ya arhamar rahimin. Nah, redaksi doa ini iltaqatahu diambil, dipunguti atau diambili oleh al-Imam Syafi'i dari hadis-hadis waradat yang berkaitan dengan hal ini. Dan rangkaian doa ini dianggap baik oleh banyak imam, oleh banyak ulama. Kata Ibnu Hajar dalam Wafi Muslimin, dalam riwayat Muslim terdapat doa panjang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa zahirun, dan kemungkinan besar doa ini lebih utama daripada doa yang dirangkai dan disusun oleh al-Imam Asy-Syafi'i yang tadi disampaikan ramuan dari sejumlah hadis yang ada. Namun Ibnu Hajar Al-Haitami menilai yang lebih baik adalah membaca doa panjang yang Nabi baca yang ada dalam riwayat Muslim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu warsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi minal khotayaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi wa adkhil jannata wa a'idhu min adabil qabri wa fitnatihi wa adabin nar. Demikian perkataan Ibnu Hajar di Tuhfatul Muhtaj. Qal Ibnu Hajar mengatakan wa dhairun anal murad bil ibdal, dan kemungkinan yang lebih mendekati yang dimaksud dengan diganti untuk keluarga dan istri adalah diganti sifat, bukan diganti zatnya. Artinya yang jadi istrinya tetap istrinya, namun sifat istrinya nanti ketika dia jumpai di akhirat berbeda dengan keadaan istrinya, sifat dan karakter istrinya yang telah dia jumpai di dunia. Dulu di dunia dia istri yang cerewet, nanti Allah akan gantikan, dia ketemu masih dia namun sudah tidak cerewet lagi. Itu artinya ibdalul awsaf, bukan ibdalul dhat. Kalau ibdalul dhawat artinya ganti orang. Sedangkan untuk anak kecil yang bapak dan ibunya muslim, doanya Allahumma ja'al ufaratan li abawaihi wa salafan wa zuhran wa idhatan wa adibaran wa syafi'an. Ya Allah, jadikanlah anak ini pendahulu bagi bapak dan ibunya, pendahulu simpanan, nasihat, pengambilan pelajaran dan pemberi syafaat untuk bapak dan ibunya. Beratkanlah dengan sebab anak ini timbangan kebaikan bapak dan ibunya, tuangkanlah kesabaran pada hati keduanya, dan janganlah engkau fitnah keduanya setelah wafatnya, setelah matinya anak ini, danlah janganlah engkau cegah keduanya, bapak dan ibunya, untuk mendapatkan pahala karena sebab musibah meninggalnya anak ini. Kemudian yang ketujuh adalah assalam, ucapan salam. Maka rukun salat jenazah yang ketujuh adalah ucapan salam sebagaimana salat-salat yang lain. Waktu dan waktu salam adalah setelah takbir yang keempat. Menurut Ar-Ramli, salamnya tanpa dianjurkan tambahan wa barakatuh menyelisih Ibnu Hajar. Nanti kalau menurut Ibnu Hajar dianjurkan sampai wa barakatuh. Waktara ba'duhum, dan sebagian Syafi'iyah memilih dianjurkannya wa barakatuh itu bukan hanya untuk sholat jenazah namun untuk semua sholat. Kemudian dianjurkan berarti tidak wajib setelah takbir yang keempat sebelum salam dianjurkan ada doa. Nah, namun tidak harus, tidak wajib doa. Yang wajib itu setelah takbir ketiga. Yang wajib bahkan jadi rukun doa setelah takbir ketiga. Doa setelah takbir keempat dianjurkan. Mendoakan setelah takbir keempat sebelum salam dianjurkan mendoakan mayit. Di antara redaksi doanya, Allahumma la tarihna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Demikian juga dianjurkan ini, di sini sampaikan salawat untuk Nabi, mendoakan kebaikan untuk orang beriman, laki-laki dan perempuan, dan membaca ayat di surat Al-Baqarah, ayat yang alladzina yahmiluna al-arsa wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan para malaikat yang memikul ars dan ya, dan para malaikat sekeliling Allah, mereka bertasbih memuji Rabbnya, mereka beriman kepada Allah dan memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, rahmatmu meliputi segala sesuatu, demikian juga ilmumu. Ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalanmu, jagalah mereka dari azab neraka. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka dalam surga yang langgeng yang telah engkau janjikan, dan orang-orang yang baik dari bapak-bapak mereka, istri mereka dan anak keturunan mereka. Inna kasnya engkau adalah zat yang maha perkasa, lagi zat yang maha bijaksana. Ya Allah, jagalah mereka dari keburukan. Dan siapa yang kau jaga dari keburukan pada hari itu, maka sungguh engkau menyayanginya. Dan itulah keberuntungan yang besar. Surat Ghafir atau Al-Mu'min. Ditambah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah. Ditambah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau belokkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk pada kami, dan berikanlah untuk kami dari sisimu kasih sayang, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Surat Ali Imran ayat yang ke-8. Ya, maka ya, tentu di sini tadi disampaikan kalau membaca ini semua satu hal yang dianjurkan. Ya, meskipun boleh jadi kita tidak salah jika kita tanda tanya apa alasan dalil khusus untuk spesifik untuk menganjurkan bacaan ayat-ayat tertentu di sini. Wallahu a'lam. Kemudian fasal selanjutnya adalah wa aqalu dafni, minimal pemakaman adalah galian yang bisa untuk menutupi bau busuk yang terjadi setelah jenazahnya membusuk, dan menjaganya dari binatang buas yang mau bongkar, binatang buas yang dia pemakan bangkai yang ingin memakannya, maka dia dipendam yang cukup sehingga binatang buas ini tidak bisa sampai kepada jenazah. Al-makna artinya kubur, minimal kubur yang bisa untuk memenuhi pemakaman yang wajib adalah galian yang bisa menutupi bau, yaitu bau busuknya mayit. Ba'da tammiha minadzuhur, jangan sampai bau tersebut tercegah supaya tidak muncul ke permukaan, dan menjaganya dari binatang buas, jangan sampai membongkar kubur lantas memakan mayit. Ba'da tammiha, itu setelah diratakan. Tamma al-hufra biturab radama huwa sawaha bil ardi, diratakan dengan tanah sekelilingnya. Wala yakfi al-bina'u alaihi, dan tidaklah cukup kalau membuat bangunan alaihi pada mayit padahal memungkinkan membuat galian. Ya, maka ya, ini tidak digali namun malah dibukin rumah-rumahan yang menutupi dia. Maka ini dikatakan tidak cukup, belum sah untuk pemakaman. Fa'ilam yamna'hu ilal bina'u alihi, jika tidaklah bisa mencegah hal tersebut, bau atau binatang buas yang akan bongkar, kecuali dengan dibuat bangunan menutupi dirinya, wajabah, maka wajib membuat bangunan dalam rangka mencegah hal yang tidak diinginkan untuk terjadi. Wa akmaluhu, dan galian yang paling sempurna kalau qomaton setinggi orang, wa bastaton ditambah lambaian tangan, juluran tangan. Maka sempurna sisi dalam kubur yang sempurna seukur tinggi badan seorang laki-laki yang proporsional, ditambah bastati yadaihi, dia menjulurkan dua tangannya, ilal a'la, ke arah atas. Jadinya kurang lebih 4.5 hasta, pakai hasta tangan proporsional. Namun dianjurkan untuk ditambahi fitulihi, panjangnya dan lebarnya seukur cukup adanya orang yang turun masuk ke dalam kubur dan orang-orang yang membantu untuk menurunkannya. Ya, orang dewasa dan anak kecil dalam apa yang disampaikan tadi sama. Maka dianjurkan untuk sedalam itu tidak hanya berlaku untuk orang dewasa, namun juga berlaku untuk anak kecil yang meninggal dunia. Kemudian dan dimakamkan di lahat. Lahat adalah dibuat galian di sisi barat, di bagian bawah dari sisi kubur di arah kiblat. Ya, maka yang namanya lahat itu ada sisi kubur arah kiblat. Sisi kubur arah kiblat. Maka misalnya ini sisi kubur arah kiblat, maka bagian bawah dibuat cekungan. Nah, cekungannya itu disebut lahat. Dan yang umumnya kita jumpai di masyarakat kita tidak pakai lahat. Ini yang umum karena dibuat cuma di tengah. Ini dasar kemudian kubur atau galian, kemudian tengahnya dibuat galian lagi. Ini bukan lahat namun syak namanya. Kalau lahat, ingat ini misalnya kotak, ya, maka ada sisi barat. Ini sisi barat, kemudian bagian bawah buat cekungan. Nah itu lahat. Asfal janib al-qabr min jihatil qiblah. Nah kapan lahat dibuat? Setelah di galian itu dibuat yu'ammak, diperdalam seukur tinggi orang dan lambaian tangan. Maka dibuatlah lahat cekungan. Seberapa cekungan yang dibuat? Qadra maya sa'al mayyit, yang cukup untuk badannya mayit. Nah, dimakamkan dengan model lahat itu lebih afdal daripada dimakamkan dengan model syak. Syak adalah mayuhfar fil wasatil qabri, dibuat galian lagi di tengah-tengah. Maka dibuat galian, ya, maka ini ketemu ini, kemudian yang ini dibuat gali lebih dalam lagi. Kan nahri, sehingga bentuknya seperti sungai. Ini, yang tengah-tengah itulah posisi mayitnya. Nah, dianjurkan untuk lahat itu manakala tanahnya tanah yang keras, bukan tanah yang gembur kemudian atau terlalu gembur sehingga rontok ketika setiap kali dibuat cekungan. Kalau tanahnya tanah yang model demikian, mudah gugur ketika dibuat cekungan, maka syak itu yang lebih afdal. Kemudian pipi mayit diletakkan di tanah. Artinya pipi mayit yang sebelah kanan diletakkan di tanah dan hukumnya nadban dianjurkan. Setelah disingkirkannya kain kafan dari pipi. Ya, diletakkan ala matahta ra'sih min ardin, tanah yang ada di bawah kepalanya, atau diletakkan pada labinatan batu bata atau semacam itu. Bisa jadi ada batu bata yang disiapkan, ya, kemudian nanti pipinya itu ditempelkan pada batu bata tersebut. Kemudian wajib diarahkan ke arah kiblat. Artinya mayit muslim wajib diarahkan ke arah kiblat, meskipun dia adalah janin di perut ibu yang kafir yang telah ditiupkan padanya ruh, walam turja hayatuhu, dan belum diharapkan kehidupannya. Maka semuanya diarahkan ke arah kiblat. Wa yasulu fil janinil madzkur, untuk kasus janin di atas. Ya, boleh jadi ini wanita kafirah ini adalah ahli kitab, suaminya muslim, maka status janinnya muslim. Nah, ini meninggal dunia, si ibu meninggal dunia bareng dengan janinnya. Maka gimana yang dilakukan? Wa yasulu fil janinil madzkur, dan terwujud untuk janin yang telah disebutkan bistidbaril ummi lil qiblah, dengan cara ibunya yang non muslim tadi dibuat untuk membelakangi arah kiblat. Li'ana wajahahu ila dhahriha, karena wajah janin itu menghadap ke punggung ibunya, katanya demikian. Sehingga ya, si ibu itu dihadapkan ke timur, nah otomatis berarti janinnya menghadap ke arah kiblat. Kemudian dianjurkan mayit yang disebutkan diletakkan pada sisi kanan. Maka hukumnya kalau diletakkan pada sisi kiri badannya. Kemudian wajah dan dua kaki mayit itu bertumpu pada dinding kubur. Wa ayu tajafa bibaqihi, dan ya, dibuat jauh dari dinding kubur bibaqihi, ya, sisa badan yang lain. Hatta yakuna qariban min hayati raqi', sehingga posisi mayit itu mirip dengan posisi rukuk. Wa ayusnada dhahru bila binatin, dan punggungnya itu bersandarkan batu bata, dan diletakkan di bawah kepalanya juga labinatun batu bata. Ini sejumlah ketentuan pemakaman jenazah ini dalam menurut madhab Syafi'i. Kemudian fasal selanjutnya adalah mayit itu dibongkar karena empat kasus. Wajib membongkar mayit dari kuburnya karena adanya salah satu dari empat kasus berikut ini. Empat ini menurut apa yang disebutkan oleh penulis. Kenapa? Karena dzakar mereka para ulama fikih menyebutkan alasan dan sebab yang lebih banyak dari empat ini. Di antara yang tidak disebutkan di matan Safina adalah manakala mayit dimakamkan di tanah hasil rampasan atau dikafani pakai kain hasil rampasan, kemudian yang punya tanah atau yang punya kain itu menuntut. Yang kedua, jika ada jenazah orang kafir dimakamkan di tanah haram. Yang ketiga, jika dikhawatirkan ya, jenazah akan dibongkar. Kemudian boleh membongkar kuburan li khaufi saili, jika dikhawatirkan sail. Karena nanti kalau dikhawatirkan sail, maka nanti jadinya mayit terbongkar juga. Ya, maka bayangkan ada di mayit ini yang dikhawatirkan di sail ini, berarti dia dimakamkan di lembah. Dia dimakamkan di satu lembah. Nah, lembah ini sudah jadi langganan, kalau turun hujan deras, air datang dari atas, kemudian ke lembah, kemudian tentu membawa semua tanah. Ini tentu ini sambil membawa banyak tanah. Nah, itu sail. Turun hujan deras, nanti akan terjadi aluran, aliran air. Nah, ini karena ini lembah, dia dari atas dan turun, pas di perut lembah, dia akan jalan terus. Nah, maka sail ini menyebabkan, bisa jadi menyebabkan jenazah itu terbongkar. Karena tanahnya terseret dan dibawa oleh air hujan. Maka jika dikhawatirkan demikian, maka boleh dibongkar, dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kemudian demikian juga boleh dibongkar manakala inhamaqa, mungkin maknanya telah hancur. Buktinya kalimat selanjutnya wasara turoban, dan dia telah menjadi tanah. Ya, tahat tomat artinya hancur. Yaitu sejumlah sebab dan alasan untuk membongkar makam yang tidak disebutkan di matan Safina. Ya, kemudian yang disebutkan di matan Safina adalah ya, boleh membongkar mayit atau kubur lil ghusli untuk dimandikan. Karena sudah dimakamkan belum dimandikan. Nah ini boleh dibongkar idza lam yataghayyar jika belum membusuk. Kemudian yang kedua untuk diarahkan ke arah kiblat, ternyata sarah kiblatnya. Maka perlu dibongkar untuk diarahkan ke arah yang benar. Kemudian yang ketiga untuk mengambil harta yang dimakamkan bersamanya. Ada yang jatuh ya, nilainya besar ya, maka boleh dibongkar. Kemudian lil mar'ah untuk perempuan jika janinnya dimakamkan bersama si perempuan dalam kondisi hidupnya janin masih memungkinkan, maka dalam rangka menyelamatkan janin boleh dibongkar. Al-makna artinya mayit itu dibongkar dari kuburnya wujuban hukumnya wajib dalam rangka memandikannya jika dia dimakamkan tanpa dimandikan selama jasadnya belum membusuk. Dan semisal itu juga ditayamumkan. Jika memang dituntut untuk ditayamumkan, karena tidak memungkinkan untuk dimandikan. Maka adalah poin yang pertama dari empat poin, alasan kenapa mayit dibongkar kuburnya. Demikian juga dibongkar untuk diarahkan ke arah kiblat jika dimakamkan tanpa menghadap kiblat. Ini juga dengan syarat manakala jenazahnya belum membusuk. Inilah poin yang kedua dari empat poin, alasan dibongkarnya kubur. Kemudian yang ketiga, kubur juga dibongkar lilmal untuk mengambil harta yang dipendam bersamanya. Wa in qalla, meskipun nilainya tidak seberapa. Baik itu adalah bagian dari harta warisannya atau milik orang lain. Wa illam yatlubhu, meskipun yang punya harta tidak memintanya. Malam selama dia belum yusamih memberikan kerelaan. Kalau dia sudah memberikan kerelaan enggak usah dibongkar. Ah, sudah. Kemudian hadza demikian jika harta tersebut tidaklah ditelan oleh si mayit. Amma idza ibtala'ahu ibtala'ahu, adapun jika jenazah atau harta yang bersama mayit itu ditelan oleh mayit. Maka jika harta tersebut dalam miliknya mayit, maka tidak boleh dibongkar sama sekali. Demikian juga jika itu milik selain mayit, maka demikian tidak boleh dibongkar selama yang punya tidak nuntut. Fa'intolah bahu, jika yang punya harta nuntut, maka boleh dibongkar, kemudian dibelah perutnya, kemudian diserahkan harta yang diminta kepada pemilik. Ini adalah faktor ketiga di antara faktor dan alasan dibongkarnya kubur. Demikian juga dibongkar jika yang dimakamkan adalah perempuan yang dimakamkan dalam keadaan di perutnya terdapat janin yang masih hidup. Maka inilah poin yang keempat dan empat poin alasan dibongkarnya kubur. Wa fi hadzal akhirati, untuk poin yang terakhir, jika memungkinkan hidupnya janin setelah dibelah perutnya ibunya. Kapan itu memungkinkan? Manakala usianya adalah sudah 6 bulan atau lebih. Maka wajib membelah perut ibu. Wa illa, maka si ibu itu dibiarkan, tidak dimakamkan sampai janinnya bisa dipastikan meninggal dunia, lantas baru si ibu dimakamkan bersama janinnya. Ya, demikian kita telah selesaikan pembahasan tentang seputar jenazah. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.